السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan bab-bab dari kitab Riyadhus Shalihin dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita masih pada bab tentang al-karam, kedermawanan, kemurahan hati, kedermawanan, dan telah kita membaca atau membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yaitu tentang setiap hari ya dua malaikat yang turun, kemudian yang satu yang berdoa. Yang mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya, berikanlah gantinya. Kemudian yang satunya mengatakan dalam doanya, wa a'ti Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang pelit, yang pelit dari bersedekah, pelit dari menginfakkan hartanya, berikanlah kerusakan pada hartanya. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seseorang yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, Islam manakah yang paling baik? Qal maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imu ta'am, engkau memberikan makanan, wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang tidak engkau ketahui. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita pertanyaan seorang sahabat, dan ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaannya adalah sangat berbobot untuk mereka amalkan, ya bukan sekedar untuk mereka mengetahui, tetapi untuk mereka amalkan. Dan pertanyaan yang ada dalam hadis ini, ketika seorang datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling baik? Artinya, di antara sifat-sifat keislaman, min khisalil islam, sifat-sifat seorang muslim yang paling baik itu apa? Kata Nabi alaihissalam, engkau memberikan makan. Engkau memberikan makan. Jadi memberikan makan adalah salah satu perangai Islam yang mulia, yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mencegah dari memberi makan atau melarang manusia memberi makan pada orang yang memerlukan makanan, ini termasuk perbuatan dosa, ya, yang diancam oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, ya, dengan ancaman yang berat. Jadi salah satu khisalul Islam, sifat di antara sifat-sifat orang Muslim yang baik, yang mulia, bahkan yang terbaik adalah tut'imut ta'am. Engkau memberikan makan. Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Bahwa di antara apa yang telah diamalkan oleh orang-orang yang mulia, hamba-hamba Allah yang baik, yang saleh, adalah memberikan makan. Sehingga mereka diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla dengan balasan surga. Balasan surga. Disebutkan di dalam surat Al-Insan, ayat yang ke-8 menjelaskan tentang salah satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dengannya dia dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla setelah dia beriman pada Allah dan pada Rasulnya. Yaitu Allah berfirman, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan padahal mereka membutuhkan makan itu. Mereka suka terhadap makan itu, terhadap makanan tersebut. Wa yut'imuna at'am, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, padahal mereka butuh makanan itu. Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berikan kepada orang miskin. Mereka berikan kepada anak yatim. Dan bahkan mereka memberikan kepada para tawanan. Dan tawanan ini belum tentu sebagai seorang muslim. Ya, bisa jadi tawanannya ada bukan muslim. Tetapi tetap mereka memberikan makan. Mereka dimasukkan dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan yang mereka lakukan adalah karena mereka memberikan makan. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihissalam ditanya, ayul islami khair, di antara sifat-sifat perangai-perangai keislaman yang baik itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi alaihissalam, tut'imut ta'am, engkau memberikan makanan. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang engkau tidak mengetahuinya. Ini satu perangai yang diajarkan oleh Islam untuk mempererat hubungan antara kaum muslimin, ya, yaitu dengan mengucapkan salam, dengan tersenyum pada saudaranya. Ini adalah di antara khisal-khisal Islam. Ini adalah manhaj Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi metode dalam beragama ini tidak hanya dalam masalah berkaitan dengan akidah, tidak. Tapi akidah itu akan membuahkan hasil, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu pun membuahkan sesuatu, perangai yang mulia, akhlak yang mulia. Makanya salah satu dari akhlak yang mulia adalah, dari khisal Islam yang mulia, engkau memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui, orang-orang yang engkau kenal, dan orang yang tidak engkau kenal. Subhanallah. Ya. Ini satu hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita berbeda dengan saudara kita. Berbeda dalam pendapat, dalam pandangan. Tapi dia adalah seorang muslim. Ya. Maka seyogianya kita tetap mengucapkan salam. Mengucapkan salam adalah permulaan dari kebaikan. Jadi hubungan yang baik, interaksi yang baik. Makanya Rasul alaihissalam melarang memberikan punggung antara dua orang muslim. Wala tadabaru, kata Nabi alaihissalam. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Ya. Ini perangai-perangai Islam yang diajarkan oleh Islam yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Dan khisalul Islam, khisalus salaf, tidak bisa dipisahkan. Maka dari Islam adalah mencakup semua aspek kehidupan seorang. Mencakup akidah, ibadah, perangai, akhlak, muamalah, suluk, dan yang lainnya. Itulah Islam. Jangan kita mengambil Islam setengah-setengah. Yang sesuai dengan hawa nafsu kita, kita ambil. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita buang. Jangan. Ya. Ini bukan perangai seorang muslim yang baik. Karena dia mengikuti hawa nafsu. Karena sesuai dengan hawa nafsunya, dia lakukan. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara manfaat dari mengucapkan salam untuk menumbuhkan rasa cinta satu dengan yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Jadi iman adalah syarat mutlak seorang masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Lalu kata beliau, ala adullukum ala syai'in. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian? Aku beritahukan pada kalian, ini suatu amal, suatu perbuatan yang apabila kalian mengerjakannya akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Apalagi kalau kita mengetahui orang ini adalah orang muslim. Karena dalam hadis ini kata Nabi alaihi wasallam, "Wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif." Baik orang itu kita kenal atau kita tidak kenal, tetapi kita yakin orang ini adalah muslim. Ya. Tapi kita belum pernah mengenalnya. Maka kita tetap dianjurkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada saudara kita tersebut. Jadi hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang tut'imut ta'am, baik berupa sedekah, baik berupa menghormati tamu. Ketika tamu datang, ada makanan pada kita, hormatilah dia. Berikanlah dia makan. Ya. Atau makanan juga bisa berupa hadiah. Kita biar tetangga. Ya, kita buat makanan, berikan kepada tetangga. Hadiahkan kepada tetangga. Jadi memberikan makanan di sini, ya tidak hanya kepada orang fuqara masakin. Tidak. Dia berupa sedekah, berupa hadiah, ya, berupa tamu yang datang. Apalagi tamu-tamu datangnya dari jauh, ya, kita sajikan makanan. Kalau kebetulan tidak masak dan kita mempunyai kelebihan duit, maka ajak makan, ya, ke rumah makan, ke warung. Ini bagian dari ikramul dhaif, yaitu dengan memberikan makan kepada tamu tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran Nabi alaihissalam untuk ifsya'us salam, yaitu menebarkan salam. Ya. Jadi menebarkan salam itulah akan tumbuh ukhuwah yang baik. Tetapi kalau tidak saling mengucapkan salam, ketemu yang satu lihat ke utara, yang satu lihat ke selatan, ya ini tidak akan ketemu. Dan syaitan akan terus berupaya untuk memisahkan antara dua orang yang bersaudara. Ya. Dan tidak mesti orang yang memberi salam itu harus yang kecil kepada yang besar, tidak. Itu bagian dari adab saja. Tetapi juga sebagai bentuk tawadhu, seorang yang lebih tua mengucapkan salam kepada anak yang lebih kecil. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, ya, karena tawadhu'nya. Maka tiada yang lebih dari Rasul alaihissalam dalam akhlak, perangai. Ya, oleh karena itu, apalagi orang-orang yang mengajarkan atau yang mengikuti sunnah Nabi alaihissalam, yang mengikuti manhaj salafus saleh, harus memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan contoh kepada umat, ya, supaya kita menjadi bagian dari kebaikan. Itu memberikan contoh dan amalan-amalan yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu, juga dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qal, kata beliau, 40 khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha rajaa thawabiha wa tasdiq maw'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala biha al-jannata. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ada 40 perangai, yakni amalan kebaikan, yang mana amalan dan kebaikan tertinggi ini adalah manihatul anzi. Manihatul anzi yaitu seorang dia mempunyai kambing atau unta yang bisa diperah susunya, bisa dimanfaatkan, diminum dari susunya. Nah, dia berikan kepada seorang yang memang membutuhkan. Ya. Dia tidak memberikan duit. Tapi diberikan hewan ini, dipinjamkan. Untuk orang itu memerah susunya, minum dari susunya. Nah, ini adalah di antara khisal, perangai-perangai yang mulia, amal-amal kebaikan yang mulia, ya, yang mana kata Nabi alaihissalatu wassalam, ma min amilin, tidaklah seorang melakukan amal ini, ya'malu bi khoslatin minha, dia melakukan salah satu dari perangai ini, dari perangai 40 itu, roja'a thawabiha, dan mengharapkan pahala di sisi Allah dari apa yang dia kerjakan, wa tasdiqa maw'udiha, dan dia membenarkan janji Allah bagi orang yang berbuat demikian akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Tidaklah seorang melakukan hal itu illa adkhalahu Allah Ta'ala bihal jannah, melainkan dengan perbuatan tersebut, dengan sebab perbuatan itu Allah masukkan pelakunya ke dalam surga. Dan hari ini pernah kita jelaskan dan kita bahas pada bab-bab yang lalu. Jadi intinya bahwa amal kebaikan dalam Islam ini sangat banyak. Salah satunya adalah memberikan pekerjaan pada orang lain. Ada seorang punya keahlian, tapi dia tidak mempunyai sarana untuk melaksanakan, untuk mengembangkan keahliannya. Lalu ada orang yang memberikan, ya, agar orang itu bisa bekerja, agar dia bisa mencari nafkah untuk keluarganya, anaknya, istrinya. Maka orang yang memberikan ini adalah mempunyai pahala yang amat besar. Kalau diikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini diantara amalan-amalan yang mulia, memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang lain dan bunyinya yang lain, khairun nas yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Nah, orang yang demikian keadaannya itu adalah orang yang tidak ego. orang yang tidak pelit. Kalau orang itu pelit, ya tidak bisa diharapkan. Kalau dia hanya mementingkan dirinya, ya hanya melihat untuk dirinya, ya tidak menengok pada orang lain, ya dia tidak bisa diharapkan orang seperti itu untuk mau berbagi kepada orang lain, ya tidak mungkin diharapkan orang itu akan berbagi kepada orang lain. Nah, orang-orang demikian keadaannya adalah orang yang mau berbagi, ya dia melihat keadaan orang lain, dia ingin saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Umamah As-Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu qala dari Abu Umamah namanya As-Sudai bin Ajlan radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka antabdhul al-fadla khairun lak. Sesungguhnya engkau mengeluarkan, menginfakkan yang lebih yang ada padamu itu lebih baik bagimu. Wa antum sikahu syarrun lak. Dan kalau engkau menahan apa yang lebih padamu, itu akan menjadi keburukan bagimu. Wala tulamu ala kafaf. Kamu tidak akan dicela ketika kamu menyimpan ya sesuatu untuk kebutuhanmu, itu tidak tercela. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah yang lebih. Yang diberikanlah, sedekahkanlah, itu lebih baik bagimu daripada kamu menahannya. Tetapi kalau kamu menyimpan sesuatu yang memang untuk kebutuhanmu, ini bukan hal yang tercela. Wala tulamu ala kafaf. Wabda biman ta'ul. Awalilah. Ya. Kamu berbuat baik. Kamu menginfakkan hartamu. Awalilah. Biman ta'ul. Terhadap orang yang menjadi tanggung jawabmu. Istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Dahulukan. Ya. Kepada mereka. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wal yadul ulya khairun min al yadis sufla. Dan tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Tangan orang yang memberikan itu lebih baik daripada tangan orang yang menerima. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihissalam, orang yang sangat menyukai kebaikan bagi umatnya. Beliau adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi umat beliau. Nah, oleh karena itu beliau selalu membimbing dan mengarahkan mereka kepada yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya mulia dan beliau adalah contoh teladan dalam segala hal. Nah, beliau mengarahkan umatnya untuk menginfakkan, mensedekahkan, memberikan, berbagi apa yang lebih padanya. Sesuatu yang lebih, yang dia tahu bahwa ini tidak bakal dipakai, dia tidak menggunakannya, kalau disimpan hanya akan mendatangkan kerusakan. Kata Nabi alaihissalam, berikanlah. Itu lebih baik bagi kali bagimu. Dan kalau kamu menyimpan sesuatu yang sudah lebih tersebut, itu akan merupakan keburukan bagimu. Keburukan bagimu. Nah, jadi apabila ada sesuatu, entah itu makanan atau pakaian atau yang lainnya yang sudah lebih, ya, dan kita yakin bahwa ini tidak digunakan lagi, ya, maka berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Berikan pada yang membutuhkan, ya. Itu lebih baik bagimu. Dan kalau engkau menahannya, itu akan berdampak jelek bagimu. Kemudian kata Nabi alaihissalam, beliau mengarahkan, wala tulamu ala kafaf, dan engkau tidak akan dicela, yakni kalau kau menyimpan, kalau engkau menyimpan sesuatu yang memang engkau butuhkan, ya sebatas kebutuhan itu, itu tidak tercela perbuatan tersebut. Wala tulamu ala kafaf, ya. Kadang-kadang orang memerlukan, suatu saat dia perlukan, di hari-hari akan datang, sehingga dia menyimpannya. Nah ini tidak mengapa. Tapi yang tercela adalah sesuatu yang sudah berlebihan, ya. Lalu tetap disimpan, ya ini tidak baik. Ya. Kalau diinfakkan malah lebih baik bagi orang itu. Kemudian Nabi Alaihissalam mengarahkan kepada kita agar kita mengawali, memulai dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Apa yang kita miliki, kita berikan pada mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Karena terkadang manusia itu memiliki sifat kalau untuk keluarganya dia pelit, tapi kalau untuk orang lain dia lebih murah hati, lebih dermawan. Padahal Nabi Alaihissalam memerintahkan kita untuk apa? Ibda biman ta'ul, awalilah, mulailah yang diberikan pada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Itu yang didahulukan. Sudah lebih, berikan pada orang lain. Ibda biman ta'ul. Kemudian Nabi Alaihissalam menjelaskan pada kita tentang keutamaan orang yang memberi daripada orang yang meminta. Kata beliau, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dan perlu diketahui, memberi itu juga memerlukan pembiasaan diri. Memerlukan pembiasaan diri. Seorang kalau terbiasa memberi, maka kebiasaan ini akan menjadi tabiat dirinya. Dia selalu memberi. Tetapi kalau seorang tidak biasa memberi, maka itu pun jangan jadi kebiasaannya, menjadi pelit, tidak mau memberi. Maka di sini pentingnya kita membiasakan diri kita, ya, untuk memberi. Biasakan diri, latih, ya. Karena ada hal-hal yang perlu pembiasaan. Salah satunya adalah membiasakan diri untuk memberi. Insyaallah akan menjadi sifat, tabiat, ya, dalam diri seseorang kalau dia selalu dan membiasakan dirinya, ya, dan inilah sifat yang baik, sifat yang mulia. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik, semoga ridha Allah atas beliau, qala, beliau berkata, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tah. Tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu, ya, bagi orang yang memang sudah memeluk Islam, ya, melainkan beliau selalu memberi. Jadi ini menunjukkan kedermawanan Nabi Alaihissalam. Setiap ada orang yang datang kepada beliau, orang yang telah memeluk Islam, ya, minta sesuatu, tidak pernah beliau tidak memberi. Selalu beliau memberi. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu an, walaqad ja'ahu rajulun, pernah ada seorang datang kepada beliau, fa'atahu ghanaman baina jabalain, maka beliau berikan kepada orang itu sekawanan kambing di antara dua gunung. Ya. Jadi ada dua gunung ada sekawanan kambing. Beliau berikan, suruh bawa semua kambing-kambing itu. Sallallahu alaihi wasallam. Alangkah dermawannya beliau. Ya. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Maka beliau memberikan semua kambing itu sekawanan kami yang berada di antara dua gunung itu kepada orang tersebut. Faraja ila qaumihi faqal, maka orang itu pun kembali kepada kaumnya. Pulanglah dia dengan membawa kesan yang luar biasa tentang Rasulullah SAW. Faraja ila qaumihi faqal, maka kembalilah orang itu kepada kaumnya dan dia berkata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqra. Karena sungguhnya Muhammad, ya, dia kalau memberikan itu, pemberiannya adalah pemberian seorang yang sama sekali tidak khawatir akan kefakiran. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, kata Anas bin Malik, wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang dia memeluk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia, yaitu harta. Ya. Fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma alaiha. Sehingga kemudian dia baru memeluk Islam sejenak, maka Islam itu telah merasuk menjadi sesuatu yang paling dicintainya daripada dunia. Ya, dan apa yang ada di dunia ini. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perangai Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal berkaitan kedermawanan beliau. Ya, beliau sangat dermawan. Ya, sangat murah hatinya untuk memberikan pada orang yang meminta. Sehingga setiap ada orang meminta kepada beliau, selama yang diminta itu ada, beliau selalu memberikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan di antara bukti kedermawanan beliau, ya, yang membawa manfaat yang besar, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberikan kepada seorang yang datang kepada beliau sekawanan kambing dalam jumlah besar yang berada di antara dua gunung. Beliau memberikan semua kambing-kambing itu kepada orang yang datang tersebut, ya, sehingga menjadi kesan yang sangat besar dalam diri orang itu. Dia memerintahkan atau dia kembali ke kampung halamannya dan dia mengatakan kepada kaumnya, ya, masuklah kalian ke dalam Islam, masuklah kalian ke dalam Islam. Jadi memberikan sekawanan kambing, nah, sejumlah manusia memeluk Islam. Dan ini menunjukkan betapa, ya, terbukti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang sifat Rasulullah SAW. Orang yang sangat mencintai kebaikan bagi umatnya atau bagi manusia secara umum. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, harisun alaikum bil mu'minin. Ra'ufur Rahim. Salawatullah salamu alaihi. Pembeli ada orang yang haris alaikum bil mu'minin. Orang yang sangat antusias, sangat bersemangat, sangat berkeinginan besar agar kalian betul-betul beriman. Itu hammuhu. Kemauannya, kerja kerasnya, hatinya, keinginannya. Bagaimana supaya kalian memeluk Islam. Harisun alaikum bil mu'minin. Menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Ra'ufur Rahim. Dan belalah orang yang ra'uf, pengasih, penyayang, ya, menyayangi umatnya, menyayangi manusia, sehingga beliau berupaya keras untuk mengajak manusia kepada iman, kepada Islam. Nah, salah satu cara Rasul alaihissalam dalam berdakwah adalah untuk menarik hati orang-orang yang mu'allaf, yang baru memeluk Islam, itu diikat dengan harta, diberikan. Ya. Maka ketika orang itu datang, ya, tentu orang ini adalah seorang pemuka, pemuka masyarakat, pemuka kabilah, ya, sehingga Nabi SAW mengharapkan dengan perbuatan baik beliau kepada orang itu, maka kabilahnya akan memeluk Islam. Ya. Nah, kalau dibandingkan, dipertimbangkan, ya, antara harga kambing itu dengan nilai seorang mendapat hidayah kepada Allah, memeluk Islam, ya tidak ada artinya kambing itu. Tapi bisa menarik manusia memeluk Islam. Makanya orang itu kembali kepada kaumnya dan mengatakan aslimu. Wahai kaumku, ya kaumi aslimu. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan, karena sungguhnya Muhammad, yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Karena Muhammad dia memberikan pemberian, yaitu pemberian seorang yang tidak takut akan kefakiran. Sallallahu alaihi wasallam. Perang yang luar biasa. Karena semangatnya beliau. Dan di antara perang yang dimiliki oleh Nabi alaihi wasallam adalah menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Dan ini harus dimiliki oleh setiap da'i, mubaligh, yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah Nabi alaihissalam, hendaklah memiliki sifat ini. Hubbul khair lil ghair, menyukai, mencintai satu kebaikan untuk orang lain. Ya. Ini perang yang luar biasa. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan beliau dengan baik, menginginkan kebaikan, ya, agar kebaikan tersampaikan pada orang lain, ya, alaihi salatu wassalam. Jadi beliau kalau memberikan, beliau tidak khawatir akan kefakiran. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya. Kadang-kadang ada orang yang masuk Islam yang diincernya adalah dunia, harta, pemberian. Karena dia tahu bahwa dengan dia masuk Islam akan diberikan harta oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang diinginkan dunia ini pada permulaannya. Tetapi begitu dia memeluk Islam, ya, fama yalbasu illa yasiran. Begitu dia masuk Islam sejenak, belum lama, hatta yakuna al-Islam ahabbu ilaihi. Ternyata Islam telah menjadi, hatta yakuna al-Islamu ahabba ilaihi. Sehingga betul-betul baru memeluk Islam, Islam menjadi sesuatu yang dicintainya, merasuk dalam hatinya. Ya. Minat dunia, daripada dunia yang dia inginkan. Bahkan dunia dan seisinya wa ma'alaiha. Nah, memang kadang-kadang ketika seorang berdakwah itu, bagaimana kita menarik orang itu? Ya. Makanya tugasnya da'i itu bukan mengusir manusia dari jalan Allah. Keliru. Da'i itu mengajak. Namanya da'i. Ya. Dakwah. Dakwah tadi menyeru. Ya. Wallahu yad'u ilal maghfirah. Dan Allah menyuruh kepada ampunan Allah. Maka dakwah adalah menyuruh manusia. Bukan mengusir manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya da'i. Makanya ada manusia atau dalam dakwah ini ada dua hal. Ada dua manusia yang mempunyai perangai. Kalau dia seorang da'i, dia berupaya sedapat mungkin bagaimana orang itu memeluk Islam. Kembali kepada Allah. Mengikuti jalan Allah. Ya. Dan ada juga manusia. Dan ini disebutkan oleh Nabi alaihissalam. Bagaimana supaya orang itu lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perang yang buruk. Cara yang tidak benar. Akhirnya orang yang tadinya cinta kepada agama menjadi lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin." Di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia jauh dari agama Allah. Karena apa? Perangai tadi itu. Padahal da'i harus mempunyai semangat, antusias agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dakwah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam dalam risalahnya kepada manusia adalah untuk menyelamatkan mereka. Agar mereka kembali kepada Allah. Makanya beliau mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Mengeluarkan harta agar manusia masuk dalam Islam. Ya. Dan kemudian dibina. Orang yang baru masuk Islam itu karena harta dibina. Ya, dibimbing, diarahkan. Sehingga mereka dalam waktu yang singkat, mereka tidak lagi mengejar dunia, tapi betul-betul mencintai Islam, dan Islam merasuk dalam hati mereka, menjadi buah hati mereka, lalu mereka pun, dunia itu menjadi nomor yang sekian. Ya, menjadi nomor sekian. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pemberian yang Nabi SAW berikan kepada al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, yang baru memeluk Islam. Yaitu diantara salah satu dari yang berhak menerima zakat adalah mereka, orang-orang yang baru memeluk Islam, yang untuk mengikat mereka agar mereka tertarik kepada Islam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini yaitu penjelasan tentang karam, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa beliau dalam menginfakkan harta di jalan Allah adalah untuk i'la kalimatillah. Untuk menegakkan agama Allah, untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana perangai Nabi alaihissalam yang beliau sangat berharap, sangat antusias agar umatnya atau manusia memeluk Islam menjadi orang-orang yang beriman. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa beliau adalah orang yang azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin, ra'ufur rahim. Beliau sangat berat bagi beliau kalau kalian menderita. Dan beliau sangat antusias bagi kalian memeluk Islam, menjadi orang-orang yang beriman. Dan beliau adalah orang yang pengasih dan penyayang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam, maka Islam akan merasuk di dalam diri mereka. Dan dia tidak akan mengejar dunia, mencintai dunia, apabila Islam itu telah menjadi sesuatu yang manis rasanya dalam hatinya, sesuatu yang lezat rasanya dalam hatinya. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Dzaqata amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan." Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai sembahannya. Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Dan seorang yang merasakan lezatnya iman, yaitu orang yang ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Nah, ini salah satu di antara hal-hal yang akan menjadikan seorang merasakan lezatnya iman. Karena iman itu memiliki kelezatan. Ibadah memiliki kelezatan. Dan orang yang betul-betul kepada Allah Ta'ala, dia ridho Allah sebagai Rabbnya, dia ridho Islam sebagai agamanya, dia ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, maka ini akan merasakan lezatnya iman. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah wa an Umar radhiyallahu anhu qal, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qisman, pernah Rasulullah membagi pembagian, ya. Faqultu ya Rasulullah la ghayru ha'ula'i kanu ahakka bihi minhum. Wa Rasulullah, bahwa memberikan pada orang-orang ini, masih ada orang lain lebih berhak daripada mereka. Qal, maka kata beliau alaih salatu wassalam, innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhush au yubakhiluni walastu bibakhilin. Bahwa mereka memberikan pilihan kepadaku, mereka akan, ya, mereka akan meminta kepada aku dengan memaksa, atau mereka akan menganggap aku ini pelit. Makanya Nabi SAW memberikan kepada mereka. Sebetulnya masih ada orang-orang lain yang lebih berhak. Masih ada orang lain yang menurut pandangan Umar bin Khattab, dan itu diketahui oleh Nabi SAW, bahwa orang-orang itu lebih berhak. Tetapi Nabi SAW memberikan pada, ya, yang lainnya karena mereka mengatakan demikian. Ya, mereka memberikan pilihan kepada aku, mereka akan meminta kepadaku dan paksa, atau mereka akan menganggap aku ini kikir. Au yubakhiluni. Ya, menganggap aku ini kikir. Walastu bibakhilin. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan aku bukanlah orang yang pelit. Dan betul beliau bukanlah orang yang pelit. Jadi beliau melihat kemaslahatan, karena mereka berulang-ulang meminta. Ya, dan itu perbuatan tercela. Tapi Nabi SAW melihat dan menimbang, mereka pantas diberikan. Karena yaitu tadi. Nah, hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim, menjelaskan kepada kita, ya, bahwa orang-orang yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, mereka adalah orang-orang yang lemah iman mereka. Dan mereka terus meminta kepada Nabi SAW. Ya, mereka terus meminta kepada Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu beliau memberikan kepada mereka. Ya. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Ar-Rasul alaihi wasallam adalah orang yang sangat mulia, beliau adalah orang yang pemaaf, orang yang sabar, ya. Dan beliau orang termasuk orang yang selalu berpaling dari orang-orang jahil. Ya. Beliau tidak mau melayani orang-orang jahil. Padahal itu kita pun tidak boleh melayani orang-orang jahil. Kalau ada orang-orang melakukan kejahilan, jangan dilayani. Ya. Kalau kita melayani mereka, kita seperti mereka. Ya. Kita seperti mereka. Maka kalau ada perbuatan-perbuatan kejahilan yang dilakukan pada diri kita, entah itu dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan, ya, maka seyogianya bagi seorang yang akil, berakal, dia itu tidak usah melayani orang-orang yang jahil tersebut. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa perbuatan meminta dengan memaksa dan terus menerus ya adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela. Kemudian Nabi Alaihissalam sebagai imam pemimpin kaum muslimin dan semua pemimpin kaum muslimin itu dianjurkan untuk memberikan kepada al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang baru memeluk Islam, yang mereka memerlukan uluran tangan dan bahkan untuk mengikat mereka, itu mereka diberikan hak untuk hak zakat atau seperlima dari harta rampasan diberikan pada mereka. Semua ini tujuannya adalah untuk menarik hati mereka. Kemudian bahwa sifat pelit, sifat bakhil bukan perangai para nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi alaihissalam, walastu bibakhilin, dan aku bukan orang yang pelit. Karena perangai para nabi itu perangai yang selalu memberi, pemurah, pemberi, ya, dermawan, ya. Dan mereka tidak pelit. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik, alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama beliau di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian sejumlah hadis yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami ucapkan terima kasih juga Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi dan kajian yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita akan coba menyapa di layanan line telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan Ibu. Innal insana kulitu halu aa masa musi saru jaju aa wa ija masahu kayru manu aa. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat bawaan gelisah dan kikir, yaitu manakala ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan manakala mendapat keuntungan harta benda ia menjadi kikir. Seperti kita berat membawa suatu barang lalu kita serahkan kepada orang lain, terasa ringan beban berat itu. Nah, yang saya tanyakan, sifat bawaan itu apa memang Allah ciptakan, dan bagaimana kita menghadapi sifat-sifat orang seperti ini, Tat? Mohon nasihatnya, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikum jazakumullahu khairan. Demikian, Ustaz. Silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, itu disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij tentang sifat-sifat tersebut, bahwa innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ini perangai, yakni bawaan manusia secara umum yang ada pada diri mereka, dan Allah menciptakan sifat itu ada pada diri mereka. Innal insana idza khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a, dan apabila dia mendapat kebaikan atau harta dia menjadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat dan seterusnya. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan pada kita pada dasarnya manusia demikian keadaannya. Selalu mengeluh, berkeluh kesah. Ya, kalau dapat nikmat, Kalau kekurangan harta dia mengeluh. Kalau diberikan harta kepada dia, kepadanya oleh Allah Ta'ala, maka dia menjadi pelit. Ini pada dasarnya demikian. Namun orang-orang beriman yang bertakwa pada Allah, ya, yang mereka mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalam, ya, sifat-sifat itu bisa lenyap. Ya. Makanya Allah memberikan pengecualian dalam ayat illal musallin, kecuali orang-orang yang mereka setia dalam melaksanakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Lah orang itu kalau dia selalu ibadah pada Allah, salat, melakukan amal kebaikan, menjaga kehormatan dirinya, memberikan hak orang dari hartanya dan seterusnya, maka sifat itu akan lambat laun terkikis oleh karena keimanannya kepada Allah, ya, ibadahnya kepada Allah itu akan menghilangkan, ya, atau paling tidak mengurangi sifat-sifat tersebut. Jadi kalau ditanya apakah memang ada pada manusia diciptakan oleh Allah demikian sifat-sifat itu, jawabannya iya. Pada dasarnya begitulah manusia. Ya, selalu mengeluh, ya, keluh kesah. Kalau diberikan nikmat, kalau dia apa namanya diberikan nikmat dia pelit. Kalau kekurangan harta dia mengeluh. Nah, ini pada dasarnya demikian. Kecuali orang-orang yang beriman pada Allah, yang beramal soleh, ibadah pada Allah, yang menjaga kehormatan diri mereka, maka sifat-sifat itu akan hilang dari mereka. Ya, ini silakan ibu yang bertanya membaca lanjutan dari ayat yang dibacakan tadi. Ada pengecualian. Disebutkan beberapa sih sifat orang-orang yang diberikan pengecualian oleh Allah Ta'ala dari sifat tersebut. Ya. Dan mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalallahu minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka yang memiliki sifat yang mulia, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya disampaikan sebuah pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Kita bacakan dari seorang hamba Allah dari Padang. Ustaz, bagaimana caranya menghadapi seorang ibu yang sudah tua tapi makin susah diarahkan untuk menjadi seorang yang sabar dalam hidup? Mohon jawaban serta nasihatnya. Naam. Baik. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita di antara kita ini adalah ujian. Allah Ta'ala menguji orang tua dengan anaknya. Allah Ta'ala menguji anak dengan orang tuanya. Allah Ta'ala menguji penguasa dengan rakyatnya. Allah Ta'ala menguji rakyat dan penguasanya. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita ini hidup dalam ujian. Masing-masing satu dengan yang lainnya adalah ujian. Suami diuji oleh istrinya, istri diuji oleh suaminya. Ya, dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan tadi yang ditanyakan, ini adalah bagian dari ujian. Sebagai anak, hadapilah dengan penuh kesabaran. Ya. Hadapilah dengan penuh kesabaran, ketabahan, tawakal pada Allah, mohon pada Allah untuk kebaikan orang tuanya. Ya, memang itu ujian. Ya. Dan kita ini alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan orang tua sebagai salah satu di antara pintu-pintu surga. Artinya seorang berbakti pada orang tuanya, taat pada orang tuanya, mengurusi orang tuanya, ini di antara pintu-pintu surga. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ini menjadi orang muslim, muslimah yang memiliki ajaran tersebut. Tidak seperti apa yang ada di negeri barat misalnya, yang mana anak pada usia 18 tahun itu sudah keluar dari rumahnya, ngurusi dirinya sendiri. Sehingga kita akan melihat apabila berkunjung ke negeri-negeri seperti itu, betapa banyak orang-orang tua, wanita-wanita tua, laki-laki tua yang mereka jalan sendirian, ya, karena anaknya sibuk dengan kesibukannya, sudah berlepas diri dari orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sedih. Ya, melihat orang tua, perempuan tua datang di restoran, duduk minta makan, dia makan sendirian, tidak ada anak menemaninya. Ya, ini betul-betul sangat membuat kita itu sedih. Ya, karena pola hidup yang demikian. Nah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah menjadikan orang tua sebagai salah satu di antara pintu-pintu surga bagi orang yang berbakti pada orang tuanya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, di sini perlu kesabaran, bahkan ekstra sabar. Ya, ada orang tua semakin tua, kadang-kadang ya tidak bisa diajak bicara, dia mau-maunya, ya, dibilang A, dia jawab B, dibilang B, jawabnya C, dan seterusnya. Hadapilah dengan ketabahan, dengan lapang dada. Ya, di sini memerlukan kesabaran dan hati yang lapang. Insyaallah anak yang berbakti, yang perhatikan orang tua, sabar dalam menghadapi ujian ini, insyaallah surga. Ya. Apabila dia beriman pada Allah Ta'ala, yang melakukan kewajiban-kewajiban, yang menjauhi larangan Allah, maka insyaallah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan balasan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari itu, saya hanya bisa mengatakan pada Anda yang bertanya untuk bersabar. Ya. Ini satu peluang yang baik. Ya. Dari Allah Ta'ala untuk kebaikan bagi Anda sebagai anak dalam membina atau dalam menghadapi ujian dari orang yang dari orang tua yang sudah demikian tua dan dia memerlukan bantuan, memerlukan perhatian dari seorang anak. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan, dan nampaknya waktu pulalah yang membatasi kajian ilmiah dan juga tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam dan menutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menugerahkan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan, bisa bermanfaat diri kita, keluarga kita, ya, dan juga amal yang soleh yang dengannya seorang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena sebab amalnya. Dan kemudian juga semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kepada kita istiqamah, ya, tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian, karena hidup ini adalah ujian. Ya. Hidup ini adalah ujian. Apa yang kita hadapi, apa yang kita diuji oleh Allah dengannya, terimalah dengan penuh kesabaran. Yakinlah bahwa Allah menguji seorang hamba, pasti ada kebaikan di balik ujian tersebut. Ya. Dan Allah ketika menguji seorang hamba untuk mengingatkan hamba itu, agar dia kembali pada Allah Ta'ala, agar dia introspeksi dirinya, melihat kepribadiannya, melihat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan demikian dia memperbaiki keadaannya. Ya. Allah tidak menguji seorang hamba kecuali Allah menginginkan kebaikan pada hamba itu. Ini yang harus kita betul-betul menyadari. Ya. Setiap orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, godaan, dan berbagai macam hal yang harus kita hadapi dengan kesantunan, dengan kehati-hatian. Kita hadapi dengan justru tetap berpegang pada agama Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menurunkan Islam ini untuk memberikan jalan keluar pada manusia, ya, dari problematika permasalahan yang mereka hadapi. Bukan malah membuat masalah bagi mereka, tidak. Allah menurunkan Islam untuk kebaikan bagi manusia, bukan untuk menjadikan masalah bagi mereka. Ini harus kita yakini. Oleh karena itu, berpegang teguhlah pada agama Allah, Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita yang soleh, sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qawli hadza, jazakumullahu khairan, kurang lebih mohon maaf.